sudah sekolah. Malam sekoyo wela tala. Sudah dorong sarapan, kesana sumlah kuning jalan. Sawi ditekan sekolahan. Guru mulai nulis di papan. Ayo mulai sinau, pantang menyerah terus maju. Pendidikan, gawe masa depan. Yo butuh pengorbanan, ayo nanti dihidupkan. Ojo bolos pelajaran. Pendidikan, gawe masa depan. Yo butuh pengorbanan, ayo nanti dihidupkan. Ojo bolos pelajaran. Pendidikan, gawe masa depan. Yo butuh pengorbanan, ayo nanti wujudkan. Ojo bolos pelajaran. Jika hidup adalah kanvas, sekolah memberi cat dan kuas untuk melukis mimpi dan harapan masa depan.